rasa hatiku di hari itu. Aku pun pergi ke pesta perkawinanmu. Kulihat engkau bersanding dengan teman hidupmu. Betapa hancur dalam hatiku. Musik dan lagu telah mengalami, tetapi semua sebagai tanda kesetiaan.